الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Syukur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تنته صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد الله إلى بعدا. Puji syukur milik Allah yang mengatur segala urusan dalam kehidupan dan kenyataan di kehidupan, maka jangan berburuk sangka. Semua sudah Allah atur, semua sudah Allah ukur. Mengapa gelisah kalau kita yakin semua digenggamnya? Penyebab hati tidak tenang itu disebabkan kita jauh dari Allah. Sudah selesai. Biar diagnosanya sederhana. Kunaon ieu galau, melau, berarti orangnya jauh ti Allah. Sepakat? Udah dekat dengan Allah mah tenang. Cerita lauk wirid Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bala-bala ge dialungkeun. Saha eta nu ngagerakeun hate urang supaya urang ngalungkeun bala-bala nu keur di dahar ku urang ka lauk? Jawab saha? Urang teh ngadar bala-bala keur ngeunahna tapi ningali lauk jo. Ah, setengah pikeunah ka lauk. Siapa yang menggerakkan hati kita supaya bala-bala bakwan yang kita makan tuh dikasih ke ikan? Paham ya? Sederhana sepertinya. Tapi kita kurang sensitif pahamnya bahwa semua diatur oleh Allah. Jadi intinya apa pelajaran dari kisah sederhana barusan? Munah yang rezeki didatangkan secara langsung dengan latifnya Allah, sing halus we wirid, sing halus we dikir. Allah, Allah, Allah, sakmu bahikeun ngabalok. Allah, Allah, Allah, Allah, bala-bala nu keur di dahar ku manusia pun dilempar ke ikan. Siapa yang menggerakkan itu semua? Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Kalau bahagia pisan di alungan bala-bala keur wirid. Allah, Allah, Allah. Alungan bala-bala marah jelong, mana cengekna? Karena makhluk itu suka tidak paham tentang ijabah doa. Minta jodoh, nges diberi jodoh, rudet kene. Terus kalau teh yang menuku makan, iya nu dipentaku maneh bahala teh. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapanya. Karena rumput tetangga lebih baik dari rumput sendiri. Itu fenomena, maka kejar saja cinta Allah. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, bonusnya banyak. Subhanalladzi. Maha suci Allah yang asra memperjalankan hambanya. Dari mana? Minal masjidil haram. Dari Mekah ilal masjidil aqsa. Palestine. Bismillah, besok saya pergi. Pagi. Tapi ngisi dulu di ITB, di Salman. Sebelum take off. Ya. Jadi ke Malaysia dulu katanya. Haji Edwin udah duluan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram, perjalanan malam. Nu teu ngeunahna kapal naon cik? Oh, tukang cuanki. Teu bisa meuli mogu-mogu. Aqua ge mahal. 25.000 nu leutik. Teh mahal-mahal teuing ka pramugari teh. Meser we olangan ka handap cenah. Entang mun naik kapal teh kontrak mati, siapkan mental. Tersarek begadang, beting iya amena kapal sare. Terlalu pikiran, mun sare banyak. Samun, dina kapal ngalamun, kumamun iya lagrag, kan semua balik. Ya, ai kapal, hiber rek kemana? Rek turun. Ya, ini yang kemudian jadi dialog fikih. Kenapa setelah sami Allah liman hamidah, tangan kembali ke bawah untuk hadir. Karena ada dua pendapat. Tapi ya sudahlah, masing-masing punya dalil, ada hadisnya mau eta-eta kene. Cuman saya punya analogi. Kalau terbang mau kemana? Menyongapung dulu. Men bensin apa ya kemana? Di sana hukum gravitasi berlaku. Jadi asana ge tidi, jadi emang terperlu dalil. Di asana ge tidi, tidinya. Ya. Jadi ilmu itu terus mundi pikiran mah, apapun yang kita lihat jadi ilmu. Cuman penyakit ilmu, mulai nyawa tihela, sok mau merah nyawa ke batur. Jadi lahirlah sikap sok tahu. Dan tidak mau memberi tahu. Tajil manukiman cina ulin ke Sumedang, biar banyak tahu. Sudah cukup tahu, jangan pakai toge, nantinya digehu. Ya. Maka indahkan hidup ini dengan berdoa. Rabbi jidni ilman, warzukni fahman. Punya ilmu tapi tidak diberi rezeki pemahaman, ya teori saja. Saya perhatikan malam itu begadang, ningali rekaman Abdul Somad, Agim sama TGB, Tuan Guru Bajang. Penyakit Islam ini yang mayoritas, tiga saja yang maruf. Yang paling penting, urgent diselesaikan. Satu, masalah furu'iyah, perbedaan pendapat yang sifatnya fikhiyah, pemahaman. Namun eta terus dibahas. Ini jadi santapan empuk para orientalis, para sekularis untuk menghancurkan Islam. Selama sibuknya dirinya we, pada politik, ekonomi, budaya, itu PR besar kita. Urusan saya di Cicalengka ya. Tahu Cicalengka sedang apa? Banyak korban oplosan. Buka oplosanmu. Balik deh lagu etanya. Cina negara modern. Korea negara modern. Apa yang tidak bisa Cina lakukan? Menjiplak apapun Cina bisa. Ekonominya juara. Tapi tingkat bunuh diri tertinggi itu di Cina. Apa pesannya? Ada yang tidak terjawab. Maka ujian terbesar keimanan dalam Islam, Isra Mi'raj. Kumaha coba? Dalam waktu yang ditempuh semalam, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Dalam satu malam, kalau cinta satu malam masa diagnostik ya, ya mah perjalanan satu malam. Tahu gak jarak haram aqsa berapa? Kilo. 1500 kilo, bukan 1500 per kilo. Duku hasil bener-bener. Ya namun macetnya sing objektif, terjebak, terciduk. Ya. Jangan ganggu ya. Lagi fokus nambah istri. Kopi komennya terjebak. Istri saya pun terjebak. Hey, panon daging jadi. Kan bisa dikitu kan Instagram. Tinggalin nuletik na. Ini penyakit bangsa Indonesia. Orang kan sebenarnya nu aneh-aneh. Amete sarare. Kan jadi mikiran orangnya. Jadi web viralnya. Gitu trik market tetap. Jangan ganggu ya, lagi fokus menambah istri, menambah belanja istri. Masih menyisakan persoalan, istri yang mana? Tongayang nyaho ria. Ya. Tolong detail membaca persoalan, satu malam gitu loh perjalanannya. Haram Aqsa itu 1500 kilo, ditempuh 3 hari. Ya. Kalau pakai kendaraan santai, pun pakai onta, kendaraan bermotor beda dong dengan kendaraan bermodal. Ya, kan Delman mah kendaraan bermodal. Ini Nabi dibekali potensi Al Amin, As Siddiq, jujur dan dapat diper. Paginya Nabi ngomong gini, semalam aku diperjalankan loh Haram Aqsa, Aqsa Sidratul Muntaha, itu jaraknya lebih jauh lagi. Lalu Aisyah komen, aku gak kehilangan fisik Nabi. Kan dia. Maka ujian terbesar ini kasus Isra Mi'raj. Sokrek. Dengan cara berpikir seperti apa? Mendengar perkataan Nabi. Semalam aku berjalan dari Haram ke Aqsa. Lalu pulang pergi Aqsa Sidratul Muntaha. Untuk negosiasi sholat yang asalnya 50. Kemudian menjadi 17 rakaat. Dalam arti kata lain 5 waktu. Kalau ukurannya bukan iman, ini pecah kepala ini. Karena matematika pun, fisika pun tidak mampu menerjemahkan. Maka saya captionnya untuk tema kita malam ini, semua orang bisa melakukan perjalanan yang namanya Isra. Kalau interpretasinya, tafsirnya ruang pemaknaan. Maka as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang menaikkan ruhnya untuk berinteraksi dengan Allah. Isra perjalanan. Uang itu materi. Tapi kan dibalanyakeun, digolangkeun. Jadi keuntungan lain. Waktu materi. Anu memiliki waktu saha? Satu tahun di akhirat, satu hari di akhirat, sorry. 1000 tahun di dun. Taksing sabarnya tong baraong sebentar saja. Kalau usia 60 setengah potong pakai sare. Kita tuh tidurnya 30 tahun bagi yang usia 60. Di sini terbagi dua komunitas besar kan, ada kid zaman now, ada kolot bahla nu hirup kene ayeuna. Kid zaman old. Bersyukur dapat jatah umur di usia sekarang, Bu, Pak. Tapi ini kita nih besok sih ada, tapi besok kita masih ada enggak? Itu yang tidak terjawab. Kemudian hanya doa mungkin yang menjadi harapan dengan doa kita buat takdir berubah. Saya punya rencana mau pergi kan besok. Hari ini gelisahnya luar biasa. Maka ngasuh budak di Plong. Di Gota lagi hujan bom kimia ya. 2 hari yang lalu saja 70 orang tewas. Bayi menangis histeris. Tuh karena kayak diomongkan kecil. Jangan-jangan kena bom kimia ya. Selalu faktanya teh nyata ada gitu. Jadi ya sudahlah. Saya pandang wajah istri saya. Kan doa saya mah 3 kata. Allahumma amitna syuhada. Semoga syahid. Mending ke surga. Mending engke ke surga. Mending maut ayeuna langsung ke surga. Nah, ngaruleng sih kan. Sieun. Kebudunnya sih kita mah ya. Jadi betul menyiksa ningali banget budak. Duh, kumaha dahana. Nyakit tuh, weh. Istri jadi janda. Ah, bae weh, ada orangnya resep ke janda. Jadi ngupahan diri, weh, tung-tung namanya. Entah ya, sudahlah, berdoa saja. Dan saya sengaja malam ini mau mohon doa ke semua. Semoga saya pulang ya dari tugas tersebut kembali bisa berkumpul di sini ya. Tapi datanya ho umur makan bisa jadi Anda duluan saya belakangan gitu kan? Atau terbalik saya belakangan Anda duluan? Yang nggak stop pas saya sok werek tiha lama lah liur. Ya sudah, bukan kematiannya. Alladzi khalaqal mauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu eta ahsanu amalana lain aksaru ahsanu aksaru mah banyak loba banyak amal tapi seperti buih kernaon ahsan seitik tapi berlian gitu punya harga. Ka Isra Mi'raj ini kisahnya sebentar, satu malam saja Haram Aqsa. Cuman kalau logika harus ikut bicara masuk ke wilayah kejadian ini, kayaknya jadi kufur deh kita. Karena tidak masuk akal. Maka yakin itu 3 saja. Ilmal yakin, yakin dengan ilmu. Ainal yakin, yakin dengan apa yang kita lihat. Hakul yakin. Nanti buruhnya tak iya ya nudi imani kumane. Saya yakin dah. Kalau Rasul Isra Mi'raj, kita pun akan sama menempuh apa yang ditempuh Rasul. Tapi dengan versi yang berbeda. Mengurangi beban pikiran tentang Isra Mi'raj. Mungkin ngaji pernah ngalaman nunutan Tengomong nyaho. Juhe, juri hees. Anu jumaahan eta pika sebelun. Diukna mah disapangareupna. Urang ceramah teh berapi-api. Dasare. Kanyawan sare di mana Ustaz? Pas komat sih eta mah. Bro, geungkeun kan es komat. Sundrungkeun buatan. Salat mau hilang keseimbangan, lulungu langsung ada lidah ngegabru ke orang. Kayak ayah naon ya, nuhun Ustaz, nuhun. Ku ceramah Ustaz abi tibra. Cilepeng tuh. Bisa. Aing teh ngapalkeun rek ceramah teh sieun dalil salah, sieun rangkeun teu tepat. Nuhun rangkeun agadon sare. Juhe, curig hees. GDN gek diuk nunutan. Pelor nempel molot. 30 tahun dipake sare. Usiana 60. Kalau saya 40 ya 20 tahun can ekstra kulikulernya nunutan. Namobi. Jadi waktu itu baku sare mah. Akhirnya mentak tong sare ting, misingi sare kentu udang-udang. Tebosen diorok sare. Belum makan. Oh, mundahar diakumulasi ti mimiti orok nepi ka ayeuna sebiak seberapa kotak sawah ta. Terus leumpangan, sok kalkulasi ti mimiti bisa leumpang seberapa juta kilometer urang leumpang. Can mingbal leumpatan. Can diudag anjing tarik pisan. Kamu bangsat mah pernah diudag sa RW. Kecepatan lebih tinggi daripada diudag anjing. Ingat jelema yang Agustusan tadi yang menang cenah. Kumanya cara latihannya gampang. Urang keur boga da bermen nu gede nu jangkung. Nges saya gantungan daging bujurna nya. Cante. Anjing ngagogok lompat bentengnya diluncatan. Cantenya jika make nose-nya. Dasieun ku anjing. Gitu. Jadi lain ya sejarah anu hayang menang putri raja teh geuningan. Tapi syaratna kudu ngajae dina balong buaya. Sugan teh kitu syaratna kabeh marundur peserta teh. Berat atuh ukur hayang menang AWW tapi kudu ngalawan buaya. Sok cek raja teh buru udah budak urang aneh jijijina panggeulisna di negeri ieu. Sok boga ka budak urang mah tah ajlengan tah balong buaya. Tiba-tiba anu kecubur, wah edan surak kabeh juara ieu jelema. Nepi ke ujung raja meluk hebat pemuda. Dan hebat-hebat sana nyentrungkeun urang. Kadang orang itu harus dijorokin supaya mikir. Kan ngelatih renang mata jongannya heula kabeh. Da pasti ngambang atuh, ngambang paeh, ngambang hirup. Nya resiko lah eta mah. Sarua ngaji ge mang kudu Allah memaksakeun, Allah mangahajakeun. Nu ngomongna saha wae tong didengekeun da ilmu mati mana we. Jalana aya hakikatna mah ti Allah, ilmal yakin, ainal yakin. Hakul yakin untuk mencapai hakul yakin termasuk kasus Isra Mi'raj ini. Balik deui ka nu keur ngaji atau ke jumaahan, eta manehna keur melakukan Isra, perjalanan awakna teu ka mana, tapi kan ngimpi komono. Manya ngaji ngimpi nyupah. Dilepeh. Mimpi ngadahar permen karet. Ketika permen karet di mimpinya sudah tina manis, kan gak boleh telan ya permen karet. Diciduhkan. Kan ugi kirinana. Ay ucu cenah ya teker ngaji kadonya duhan. Coba bau kil. Coba ya kangkungan. Atuh pas saya balik ngaji teh. Secara sederhana, si ibu ini melakukan isra. Dan mi'raj ruhnya tinggal mana? Mereka ngomong ke Ustaz Buntan cina bisin. Nah ini bu. Penuh namanya ngalenyap. Ayah mana 10 menit. Terus ibu di mana? Mimpi bertemu Dracula. Berarti awaknya ke Inggris. Lah baru. Dan Dracula mah jurik Inggris. Jurik Indonesia mah dan nur dua. Ya. Nanti kudu kawin, no hese menang jodoh. Menta, peka Allah ngimpi mah penting. Kudu ngaresikoan. Coba gunta ganti personil. Ya. Maka sukses itu berawal dari mimpi. Kalau pengen suksesnya sering, sing loba sare, amel loba ngimpi. Gitu kan ya. Karena begini, dalam Islam, di kajian ilmu itu, salah satu bentuk wahyu datang ke Nabi itu lewat mimpi. Dan bagi Nabi, mimpi itu wahyu. Maka wajar kalau Aisyah kemudian komen, aku tidak kehilangan fisik Rasul. Maka di sini dilema sahabat. Nu bener nu mana ya teh? Asa teu mungkin 1500 kilo ti Haram Al Aqsa ditempuh dalam percepatan yang luar biasa. Maka buruknya adalah kepahaman. Dimensi waktu ini. Dakeur Allah mah gampangeun atuh. Nyin sesuatu tanpa sebab ge. Logikanya sunatullahnya kan yang umum sebab akibat kausalitas. Mun boga budak kan kudu aya bapana nya. Tapi Isa aya bapana teu. Dan itu bukan Tuhan. Kadieunakeun ge loba. Alhamdulillah Ustaz, teu kawin ge boga budak. Aya orang yakin eta bapana aya. Nanti tanggung jawab. Mantan Nabi Soleh. Kambing yang dipakai mengganti Isa ketika disembelih oleh bapaknya Ibrahim. Ismail, sorry. Ketika akan disembelih oleh Ibrahim. Ibrahim tengah hajah mawak. Menghajah mawak berarti rekayasa. Apa bakal dititah diganti? Cukup-cukup akhirnya. Ini yang tidak terjawab. Maka perlu gak iman di sini? Saat itu yang menjadi pelopor. Kenapa Abu Bakar Siddiq dapat gelar Siddiq? Abu Bakar ini menyatakan, aku percaya. Karena Nabi tidak pernah berdusta. Beratnya. Berat iman itu lebih daripada rindu. Rindu berat. Kamu gak bakalan kuat. Biar aku aja. Berat iman itu. Teka harti. Sering saya katakan. Bu, kalau suami wafat kita ikut gak? Halo? Sayang gak sama suami? Kalau suami wafat kita ikut dikubur gak? Menemani suami. Saking sayangnya kita. Amin tersetiai. Tong gitu atau nyeri hati. Ikut kayak gitu dah hirup kene. Kayaknya semangat mah aku mangke. Tega ya nyakitinnya. Ini ada kisah seorang raja yang luar biasa punya istri empat. Tapi entong-entong cerita istri empat nak, karena ibu akan salah persepsi nantinya. Jangan ganggu ya. Lagi fokus nambah belanja istri. Cuma tulisan belanjanya kecilin. Jangan lihat kisah poligaminya. Raja punya istri empat. Tapi raja semakin tua, senja usianya sakit. Dipanggillah satu persatu istrinya yang termuda. Sepandai-pandainya menyimpan istri muda, akhirnya tua juga. Itu resiko tertinggi dari poligami. Boga pamajikan opat parajang umur. Nuhiji stroke. Nuhiji asam urat. Nuhiji gula darah. Harayang ulin kamu jadi mau kursi roda opat. Trek ulin rek dagang odong-odong. Ternyata resiko tertinggi poligami teh. Kanu ngorateing riwe, urangna geus kolot. Manehna balik senam. Dangdan nir kama mau kemana? Reunian pasti deg-degan. Sieun ca LBK jeung babaturanana. Kasih sa urang geus bisa nanaon. Ini teh ikut. Ah, riwe. Nya. Handle mobil ge dicekelan, teu mandi heula da sieun ditinggalkeun. Tak istihoroh direk ngambil keputusan deh. Hitung kemungkinan anak. Sukanya yang masa depannya jelas ya. Bener gak? Saya kasih tahu. Siapa yang masa depannya jelas di antara laki-laki? Nyaki-aki ya tuh. Jelas maut kedendeng. Sok parili aki-aki. Sekrari weh waenya. Seorang raja punya istri 4, dipanggillah satu persatu karena usianya udah senja, udah sakit-sakitan. Istri yang termuda dipanggil. Beb, aku menikahimu karena sayang lah pastinya. Tapi aku posisinya sakit sekarang. Maukah kau menemaniku ketika aku mati? Enggak kan? Karena aku kan masih muda, masih punya harapan. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ambil bagianmu dari jatahmu ketika menjadi istriku. Karena memang kita egois. Urang kerhirup hayang kawin dicarek, murang maut idah beak karawindenya. Kudang deui, bro. Datangan mane egois. Aing kamari hayang jiga mane. Karena urang maut mane mah bisa urang manteun nepi ka maut nanti gara-gara kumane dicarek. Kan urang mah suci. Karena mana kawin deui jeung lalaki lain. Hei, apa kabar? Hei. Itu ganggu keur malam pangantenanna teh. Eta Dipan menang nganyuk urang di Kolombia. Dipake kekituan jeung lalaki lain, ha. Oya-goya. Oh, kare kawin deui mah jungjurigan, siap. Egois ya. Ketika suaminya meninggal nggak mau ikut, tapi suaminya pengen takdir yang lain dimarahin, egois kan? Tanggungnya mun salaki kawin deui mah anggap mawon tanggung. Balik deui alhamdulillah, si Akang marah kayangan. Kan tipikal laki-laki itu dua, ada yang diharapkan, dirindukan. Memudak saya panggil jeng sate. Rindu karena jarang ketemu. Saya di papatahan Gusta Dudi. Tong sedih, happy. Lamun budak inget, indungna inget ka urang teh berarti ayah yang baik. Rindu mereka sama kita. Kan ayah tipikal ayah nu balik ka imah teh pamajikanna miheula. Nah, bet balik. Kan geus dibere ongkos keur nyasab. Leuwih perih kan. Orang asana sedih ketika ayah rindu, sedih. Nggak usah sedih, berarti ayah yang sukses. Ibu ini masalah tauhid. Nanti jangan Isra Mi'raj dulu, berat. Biar aku aja. Ini masalah tauhid yang larinya akan ke sana. Bagaimana mengimani Isra Mi'raj ini dengan tulus. Sehingga sholatnya pun jadi khusu dan ikhlas. Karena tahu sejarah. Si istri raja yang ke 4 ini gak mau. Saya masih muda. Saya masih punya harapan untuk menikmati hidup. Oke. Dekar gering maribu. Amak-amak kadir. Panggil istri yang ketiga. Kamu mau gak temani aku ketika aku mati sampai mati bersamaku? Enggak. Kalau begitu aku ngambil hak aku aja sekarang. Gak sanggup. Kalau sampai harus menemani kematianmu. Sudah. Dipanggillah istri kedua rada setia ima. Paling aku mengantarnya sampai kubur aja. Dan menyiapkan penguburan. Ternyata yang setia itu istri pertama. Bagaimana denganmu? Aku temani engkau sampai mati. Apa maksudnya? Bukan poligami. Istri pertama kita adalah tubuh kita. Yang sanggup dibawa ketika kita mati ke alam kubur kita. Sepakat istri pertama kita, tubuh kita. Kan kercan kawin mah orang sok bersetubuh dengan tubuh orang sorangan ya. Ya. Digencet kuping-ping. Lengan di handbodian. Nyangges cicing itu rumah sama. Tong ningali lengan. Teman sejati hanya lama. Istri pertama ini mau menang. Ini tidak harus tafsirnya itu letterly. Bisa jadi ada hikmah lain. Maka tubuh pun punya hak untuk digunakan beribadah. Bersyukur ada umur. Sisa kuota usia dipakai taat datang ke pengajian seperti ini. Ini yang akan kemudian meringankan beban kita. Kita sedang honeymoon dengan diri kita sendiri dengan dibawa tubuh itu beribadah. Kembali ke Isra Mi'raj. Rasul pun diberi bonus oleh Allah untuk mendapatkan episode yang tidak diberikan kepada yang lain. Seperti mau penerbangan ke luar negeri saja. Pakai pesawat apa nih? Dan mungkin merenya ke luar negeri jauh mah pakai Batik Air gitu kan. Pakai nu domestik. Ya tergantung kelasnya. Pakai Garuda wetan. Maya tipian, aya simbutan, aya headsetan dan lain sebagainya. Jadi Rasul dilayakkan, dipantaskan. Maka yang paling keren itu kan dinaikkan ke Sidratul Muntaha, naik ke tempat yang paling tinggi di kehidupan ini. Namanya Sidratul Mun ulin ka Mang Layang, ulin ngacaringin tilu. Gede bagie penyawangan, ranca ekek, kaciri kahatek. Karena dari ketinggian. Maka ketika hatimu luluh, aku panggil di ketinggian doaku. Ya, maka kalau ada keinginan yang sama, entong diudag jelemana. Tengadah ke langit yang sama, lalu hembuskan doa. Biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita. Tunggu anu. Kusabar mah insya Allah kesel. Rasulullah naik. Diberikan kesempatan untuk melihat surga dan neraka dengan berbagai macam fenomenanya sepanjang perjalanan semalam itu. Begitu yakin weh. Negosiasi masalah sholat, sudahlah, capek. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kasusnya seperti lailatul qadar. Semalam yang bernilai lebih baik daripada 1000. Maka hese maca Quran terdasarna iman mah Yahudi lebih jaruara maca Qurana. Cuma mereka yang diambilnya tafsir-tafsir yang masuk akalnya saja. Kalau tidak masuk akal ya sudah. Kan tuntutan Yahudi masa Tuhan yang ningali wajah Allah, ya. Takbara raung berdegong, aku akan beriman wahai Musa kalau aku melihat wajah Tuhan. Narallaha jahratan. Ya, ingin lihat cahar. Melihat cahaya Allah pararing misalkan. Ini simbol keberdegongan ya. Maka orang mah alhamdulillah diberi iman. Ah, kitu rekeye pasti nabi mah bener. Lalu ilmu Allah berikan dengan hasanah-hasanah. Oh, bisa dilogikakan seperti itu. Yang tadi salah satunya lewat proses tidur kita. Yang ruh kita kemana dulu. Matak, aya mitos. Lamun aya babaturan kersare, budak kersare tong sok dicurat-coret. Banget nanti di... Ya. Kadang aya nu maot, cenakana ruhna tewawuhun. Ya malah nu urang. Ya malah cangkang urang. Ayana ruhna kakalayangan. Nyamun babaturan kersare tong sok dicoretan banget nah. Karunya ruh narek balik deui. Lain urang cenah mah tadi mau coretan. Cuma mitos tapi.